Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd, kita teruskan kembali insyaallah taala pembahasan kitab Udhulul Bahiyyah fi Masail Fikhiyyah lil Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih. Dan kita masih dalam pembahasan hadis zina, hukuman bagi seseorang yang berzina. قال الإمام الشوكاني رحمة الله تعالى عليه ولا ترجم الخبل حتى تضع وترضع ولدها إن لم يوجد من يرضعه. Dan sebutan Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, dan tidak dirajam wanita yang hubla dalam keadaan hamil, hatta tada'a, sampai dia itu melahirkan, wa turdi'a waladaha, dan dia menyusui anaknya, in lam yujad man yurdi'uhu, apabila tidak didapatkan yang menyusuinya. Sekarang kita memasuki pembahasan yang berkaitan tentang bahwa wanita yang dalam keadaan hamil dirajamnya itu ketika sudah melahirkan dan si bayinya tadi ada yang menyusui. Kalau si bayinya tidak ada yang menyusui, maka disusui dulu bayinya sampai betul-betul sebaiknya tadi sudah tidak menyusuinya lagi, baru setelah itu dirajam. Nah, hadis ini dalilnya hal yang berkaitan tentang ini, yaitu tentang hadis Imran ibn Husain radhiyallahu taala anhu, bahwa seorang wanita min Juhainah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla min az-zina, dan dia dalam keadaan hamil dikarenakan berzina. Kemudian wanita tadi mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, asabtu haddan faqimhu alayya. Ya Nabi Allah, bahwa dia telah berzina, saya telah berzina, dan laksanakanlah hukuman kepadaku. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memanggil walinya. Nabi mengatakan, ahsin ilaiha, berbuat baiklah kepadanya. Fa idza wada'at fa'tini biha, apabila sudah melahirkan, datangkan kepadaku. Kemudian setelah melahirkan, Nabi SAW memerintahkan kepada sahabatnya untuk dirajam. Thumma shalla 'alaiha, kemudian Nabi menyolatkannya. Setelah selesai dirajam, meninggal, kemudian Nabi mensolatkannya. Qala Umar, berkata Umar, "Tusalli 'alaiha ya Nabi Allah wa qad zanat." Engkau melaksanakan salat, mensolatinya ya Rasulullah, padahal dia wanita tadi telah berzina. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laqad tabat taubatan law qussimat baina 70 min ahli al-madinati lawasi'athum. Dia telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sebenar-benarnya. Law qussimat, apabila dibagikan kepada 70 orang taubatnya tadi dari orang ahlul Madinah, maka akan mencukupinya. Dan Nabi mengatakan, wahal wajad ta'afdal min an jadat binafsiha lillahi ta'ala. Apakah ada sesuatu yang lebih utama seseorang yang dia berserah diri, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis Rawahul Muslim. Hadis ini yaitu kisah tentang seorang wanita yang mendatangi Nabi SAW. Dia telah berzina dan ingin dilaksanakannya hukuman. Dan dia dalam keadaan hamil. Sehingga ketika seorang wanita yang dia berzina dalam keadaan hamil, maka ditunda hukumannya sampai dia itu melahirkan. Limada? Karena nanti akan mempengaruhi kepada si janinnya. Baik ketika dicambuk, misalkan ada janin di dalamnya. Baik seorang tadi ketika dirajam, wanita tadi ada bayi di dalamnya. Sehingga tunggu sampai dia itu melahirkan. Kalau sudah melahirkan, kemudian tidak ada bayi yang menyusuinya, sampai menyusui. Sudah selesai, baru dirajam. Dengan Imam Syaukani menyebutkan bahwa wanita yang sedang hamil tidak dirajam hatta tada'a wa turdi'a, sampai dia melahirkan dan sampai menyusui anaknya kalau tidak ada yang menyusuinya. Baik. Wa yajuzu jaldu halal marid bi iskalin wa nahwih. Dan diperbolehkan untuk mencambuk seseorang yang telah melakukan zina dan orang tadi dalam keadaan sakit, bi'ifkal itu nanti kita akan sebutkan, yaitu pelepah korma yang mempunyai ranting yang banyak. Nah, apa dalilnya? Dalilnya sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam hadis Sa'ad bin Ubadah. Yaitu ketika seorang lelaki yang lemah, sebutkan di dalam hadis ruwaijil tasghir, yakni lelaki yang ruwaijil dhaif, seorang lelaki yang lemah, dia telah melakukan kekejian berzina dengan seorang budak, kemudian hal itu disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mengatakan, idribu haddan. Idribu, yakni pukullah, cambuklah dia. Nah, pukullah, cambuklah dia. Kemudian, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, innahu ad'ahu min dalik. Ketika Nabi SAW mengatakan idribu haddu, yakni cambuklah dia, para sahabat mengatakan Rasulullah, dia orang yang lemah, sakit, lemah. Kemudian Nabi SAW mengatakan khudulahu ifkalan fihi mi'ah shimrakhin, ambil pelepah korma yang mempunyai 100 ranting. Pelepah korma, kadang suka ada ininya, pinggirannya, rantingnya itu. Ya, ambil yang di sana ada 100 ranting. Kemudian summa dribuhu bihi durbatan wahidatan. Kemudian pukullah dengan satu kali pukulan. Satu kali pukulan itu mewakili 100 kali pukulan. Ya, ini mencari pelepah korma yang di mana ada 100 ranting di situ, Ketika sudah ada 100 dipukulkan satu kali dorobatan wahidatan. Kemudian para sahabat mereka mengerjakannya. Nah, ini dalil menunjukkan bahwa apabila seseorang yang lemah, sakit, dia dicambuk 100 kali cambukan dan ditakutkan apabila cambukannya tadi akan menjadikan dia mati, nah, maka cukup dengan ifkal. Ifkal tadi, ifkal pelepah kurma yang di sana ada mempunyai 100 ranting untuk mewakili. Nah, karena seseorang yang belum menikah ketika dicambuk, nah, dalam keadaan dia sakit, nah, ketika dicambuk itu, jadi tujuannya bukan untuk sampai mati, tapi memberikan hukuman 100 kali cambukan. Kalau misalkan menjadikan dia mati karena dia lemah, nah, maka cukup dengan iskal yang di sana mempunyai 100 ranting yang itu mewakili 100 kali cambukan. Hal ini sebagaimana di dalam hadis yang tadi kita sebutkan. Naam. Baik. Wa man la ta bi dzakarin kutila walau kana bikran. Wa kadzalika maf'ul bihi idza kana mukhtaran. Kemudian Imam Syaukani menyebutkan wa man lata, barang siapa yang melakukan suatu amalan seperti amalannya kaum Lut, perbuat luti, homoseksual, kutila walau kana bikran, kutila, dibunuh walaupun dia dalam keadaan belum pernah menikah. Lelaki dengan kaum lelaki, wanita dengan kaum wanita. Nah. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan man wajadtumuhu ya'mal 'amala qaumi Lut faqtulu fa'il wal maf'ul bih. Apabila kalian mendapatkan seseorang yang mengamalkan amalan kaum Lut, faqtulu, maka bunuhlah al-fa'il wal maf'ul bih, orang yang melakukannya dan juga orang yang pelaku ataupun maf'ul bihi, yakni dalam keadaan mukhtar di sini, idza kana mukhtar, apabila orang yang melakukan homo tadi pelaku ataupun yang bukan pelakunya tadi, apabila dia dengan keinginan sendiri mukhtar, maka dua-duanya dibunuh. Nah, hal ini sebagaimana dalam hadis yang tadi kita sebutkan, bahkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mereka mengatakan tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf di antara para sahabat, mereka sepakat bahwa yang mengerjakan amalan kaum Lut itu dibunuh, baik sudah menikah ataupun yang belum menikah. Lima ada. Yang pertama sebutkan oleh para ulama bahwa muharram min kabair dunub, termasuk dari dosa besar, dan juga di sana sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala juga menghukum kaum Lut dengan diberikan hukuman yang sangat luar biasa, hukuman yang sangat pedih sekali. Nah, walaupun dalam keadaan sudah menikah ataupun belum menikah. Dan khilaf di antara para sahabat tentang kaifiyah, kaifiyah dalam membunuhnya. Sepakat mereka mengatakan bahwa al-fa'il wal maf'ul itu dibunuh. Maf'ulnya apabila dia mukhtaran, bukan dipaksa tapi dia mukhtar, maka dua-duanya dibunuh. dan ulama berselisih tentang kaifiyah di dalam membunuhnya. Ada yang mengatakan dibisaif dengan dipenggal palanya. Ada yang mengatakan dirajam. Nah, seperti orang yang melakukan zina, ya ini dikubur setengah kemudian dirajam. Ada yang mengatakan dilempar dari tempat yang tinggi, dari gedung dilempar ke bawah sampai mati. Nah, ini hukuman bagi mereka yang mengerjakan amalan qomulut sehingga dosanya pun lebih besar. Yang pertama, dia melakukan sesuatu hal yang mendatangi sesama jenis. Nah, orang yang berzina dengan lelaki dengan wanita, kalau belum menikah dirajam. Kalau sudah afan, kalau belum menikah dicambuk. Kalau sudah menikah dirajam. Sedangkan qaumul Lut, baik yang sudah menikah sebagaimana di sini disebutkan ataupun yang belum menikah, walau kana biqran di sini, walaupun dia dalam keadaan belum menikah, tetap dibunuh. Dan kaifiyahnya ada yang mengatakan dipenggal, dirajam. Ada yang mengatakan, bahkan ada ulama mengatakan yuharrik binar, dibakar dengan api. Ada yang mengatakan dibenturkan ke tembok. Ada yang mengatakan, ada berpendapat seperti itu. Nah, dibenturkan ke tembok sampai mati. Nah, ada yang mengatakan intinya perbedaan di sini mereka sepakat. Semuanya sepakat bahwa dibunuh, tentang ikhtilaf kaifiyahnya saja. Ikhtilafnya itu kaifiyahnya dalam mengerjakan amalan qaumul Lut. Wa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita jauhkan dari perkara seperti ini. Nah. Baik. Wa yu'azzaru man nakaha bahimah wa yujladu amamluk nisfal jaldil hur. Wa yu'azzar, dan diberikan hukuman seseorang yang manakah bahima, berhubungan dengan bahima, dengan bahima, dengan binatang. Nah, zina dengan sapi, misalkan, dengan kambing. Nah, intinya di sini orang yang seperti orang yang majnun. Nah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, apabila kalian sanggup untuk menikah, falyatazawwaj. Kalau tidak bisa, maka dengan berpuasalah. Nah, dengan berpuasa bisa mengurangi syahwatnya. Sehingga seseorang yang berhubungan sesama jenis, berhubungan dengan binatang, ini di luar akal manusia, seperti majnun. Nah, seorang suka dengan wanita, hal yang wajar. Nah, tapi jangan melakukan kemaksiatan. Tapi kalau seorang suka antara laki-laki dengan laki-laki, ini penyakit. Ini penyakit dan bisa menular. Nah, makanya seseorang jangan bergaya seperti gaya wanita. Bagaimana di khutbah Jumat disebutkan bahwa Rasulullah melaknat seseorang yang bergaya seperti gaya wanita, baik dari pakaian, baik dari tingkah laku, gaya bicara. Lelaki itu akwiya, orang yang kuat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para lelaki adalah merupakan pemimpin para wanita. Maka seorang lelaki jangan menyerupai wanita. Bicaranya yang lantang, jangan bicaranya seperti wanita. Gaya jalannya yang gagah, jangan lenggak-lenggok kayak perempuan. Tingkah lakunya seperti laki-laki. Nah, jangan tingkah lakunya seperti wanita. Pakaiannya pakaian laki-laki, jangan pakai pakaian wanita. Nah, kenapa? Karena nanti akan ada kesenangan terhadap lawan jenis. Wallahu a'lam. Nah, sehingga di sini disebutkan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi wa yu'azzaru man nakahal bahimah. Ini juga khilaf di antara ulama, ada yang mengatakan dibunuh orang yang melakukannya dan binatangnya juga dibunuh. Ada yang berpendapat yu'azzaru man nakahal bahimah, ada yang mengatakan dihukum orang yang berhubungan dengan bahimah. Naam, wa na'udzu billah. Wa yuzladu al-mamluk nisful jald al-hur. Dan al-mamluk, orang yang mamluk, yakni budak, itu yuzlad, dicambuk setengah dari orang yang hur. Baik sudah menikah ataupun belum menikah. Nah, kenapa? Karena budak itu milik dari majikannya. Nah, hal ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Idza zanat amatu ahadikum faytabayyana zinaha fajlidu hadd." Apabila budak kalian itu berzina, jelas zinanya, maka cambuklah dia. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in ataital bifahisyatin fa 'alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal 'adab." Yani, apabila mereka melakukan fahisyah, suatu kekejian, maka fa 'alaihinna, bagi mereka itu dihukum setengah dari orang hur. Sehingga apabila melakukan zina, baik dia dalam keadaan sudah menikah atau belum menikah, maka dicambuk. Nis berapa? 50 kali. Nabi mengatakan, apabila budak kalian berzina, maka jelas dia telah melakukan zina, cambuklah dia. Cambuklah dia. Kalau masih berzina, cambuk lagi. Kalau masih berzina, cambuk lagi. Kemudian terakhir, kalau masih berzina, yang ketiga kali, thumma in zanati tsalitsah, apabila sudah berzina lagi sampai ketiga kali, jelas dia telah melakukan zina, maka juallah walau bihabli min sya'rin. Juallah walaupun seharga tali. Naam. Ini dalil menunjukkan bahwa juallah walaupun harga yang sangat murah sekali. Dia belinya mahal atau pasarannya misalkan dengan pasaran yang standar, ketika budak tadi berzina, cambuk. Zina, cambuk. Zina tiga kali, jual. Jual walaupun dengan harga yang sangat murah sekali. Kenapa? Karena sering melakukan kemaksiatan. Melakukan zina. Dan dicambuk setengah dari orang yang hur, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi disebutkan. Naam. Wa yuhadduhu sayyiduhu awil imam. Siapa yang mencambuknya, boleh sayyidnya, tuannya, ataupun boleh al-imam, boleh hakim, pengadilan mencambuknya, silahkan. Sayyidnya boleh? Boleh. Nah, ataupun al-imam juga boleh? Jawab boleh. Nah, jais. Nah, dengan ini kita selesai dari pembahasan haddu zina, haddu zani, dan ini merupakan akhir dari semester yang pertama. Semester kedua nanti masuk ke had sariqah. Ujian semester insyaallah taala terakhir dari bab al-wikalah. Baik, ujian semesternya dari kitab Luqathah aja. Kurang banyak. Mau ditambah? Dari kitab Luqathah saja. Dari kitab Luqathah sampai pembahasan terakhir yang kita bahas, yaitu had zani insyaallah taala. Tayyib, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.